87. Iya. Tayyib. Yang ke-87 yaitu jenis-jenis idgham. Yang pertama idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain. Mutamatsilan atau mutamatsilain. Sama saja. Idgham mutamatsilain atau mutamatsilan yaitu idgham pada dua huruf yang sama. Idgham pada dua huruf yang sama dari segi penulisan, makhraj dan sifatnya. Ya. Idgham yang terjadi dari dua huruf yang sama, yang pertama sukun dan yang kedua berharokat, sama-sama bentuknya yaitu ar-rasm wal khat. Demikian pula sama makhraj dan sifatnya. Maka ketika kita temukan dua huruf yang pertama sukun dan kedua berharokat, bentuk penulisannya sama, makhraj dan sifatnya sama otomatis. Ya. Maka terkategorikan sebagai idgham mutamatsilain. Yaitu jika dua huruf yang sama beriringan, pertama sukun, kedua berharokat, maka huruf pertama diidghamkan secara sempurna kepada yang kedua. Yaitu idgham mutamatsilain, iltiqa al-harfan, ittahada atau ittahada fi rasmi wal khatti wal makhraji was sifat. Satu sama sejenis atau semisal dari segi bentuk dan penulisannya tidak berbeda. Ya, sehingga satu makhraj dan satu sifat. So di sini dzal dengan dzal ittahada fir rasmi wal khatti. Satu sejenis penulisan dan bentuknya. Dzal dengan dzal. Sehingga otomatis ya, satu makhraj dan satu sifat. Sama makhraj dan sifatnya. Tayyib. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat, sehingga diidghamkan secara sempurna pada yang kedua dengan satu kali pengangkatan, satu kali pengucapan. Idzahaba. Idzahaba. Satu kali saja. Tidak idzahaba. Tidak dua kali pengucapan. Idzahaba. Id. Kemudian ditarik. Zahaba. Enggak. Ya. Tapi terus. Ditempelkan ujung lidahnya dengan ujung giseri. Idzahaba. Idzahaba. Tanpa ditarik. Tanpa idzahaba. Itu dua kali. Itu idgham utama thilain. Bertemunya dua huruf yang sama. Dari segi penulisan. Kemudian makhraj dan sifatnya. Untuk perhatikan. Yang bertuliskan tinta merah itu adalah dua huruf yang sejenis, yang sama. Satu makhraj dan satu sifat. Itu idgham mutamatsilain, bertemunya dua huruf yang satu makhraj satu sifat. Ya, tidaklah dua huruf yang satu makhraj dan satu sifat, melainkan pasti hurufnya apa? Sama. Ya. Enggak ada satu makhraj satu sifat hurufnya beda, enggak ada. Minimalnya berbeda sifatnya. Satu makhraj berbeda sifat. Ketika berbeda huruf. Tetapi kalau sama hurufnya, pasti satu makhraj, satu sifat. Kita baca dan perhatikan yang huruf-huruf yang samanya. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Maka dimasukkan secara sempurna, didegumkan kepada yang kedua. Wa may yukrihunna. وَمَنْ يُكْرِهُنَّ. Kalau diidghamkan atau disukunkan. Nih. Karena kita sudah masuk waqaf, kita sukunkan saja ujungnya. وَمَنْ يُكْرِهُنَّ. Tafadhalu. وَمَنْ يُكْرِهُنَّ. Sehingga masuk pada ha yang kedua, yukri, tanpa dihentikan, nya dibawa terus haknya, karena hendak di dhamma. Wa may yukrihun, langsung. Jangan dibaca yukrihunna, napas lagi untuk hu, atau dihentikan untuk hu, yukrihun, terjadi dua kali kalau seperti itu, tapi di satu kalikan. Yaghtab ba'dukum, fadlu. Idgham kepada ba, tidak boleh yaghtab ba, yaghtab ba, ya, tapi langsung masuk kepada ba yang kedua, yaghtab ba'dukum. Idrib bi'asak, tanpa mengkolokkan yang pertama. Fama rabihat tijaratuhum, langsung kepada ta, rabihat ti, jangan rabihat ti, rabihat ti, dua kali, jangan. Fala yusrif fil qatl, yusrif fil, ya, karena hendak disebutkan filnya yang kedua, yusrif fil, ya, tetap fa-nya. Awau wa nasaru, di sini bukan gunnah tapi idgham, ya, berbeda kalau nun sukun menghadapi waw. Miwali, ya, kalau nusukun harfi waw iya didengungkan, tapi kalau di sini cuma idgham tanpa gunnah. Awaw wa nasaru, awaw wa, langsung, ya, jangan digunnahkan. Awaw wa nasaru, jangan, ya, karena terjadinya tasydid waw bukan karena nun bertemu dengan waw, ya, tetapi waw sukun bertemu dengan waw yang berharokat. Bisa difahami, ya, bedakan idgham dengan gunnah. Ma lam tasti'alayhi, tasti'a, ya, ainnya siap menyebutkan yang kedua, ti'a, ya. Gharabat taqriduhum, idzahaba mughadiba, idza tala'at تزاور, إذا طلعت تزاور, قل للذين آمنوا, قل للذين آمنوا, طيب, jangan kulil tapi kulil, ya, kul ditebalkan karena tasydid. Wa qul lil mu'minat, بتأويل ما لم تستطع عليه, بتأويل ما لم تستطع عليه, اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة ما آتوا وقلوبهم jangan didengungkan di bawahnya آتوا jangan dipanjangkan tapi آتوا وقلوبهم langsung ya karena bukan gunnah وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن panjangan ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم santai banyak buang nafas Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin walau kuntum fi burujin musyayyada أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة تفضل yudrikumul langsung tidak yudrikku yudrikumul yudrikumul ditahan kaf yang kedua yaitu itu gua mutamatsilan ketika bertemu dua huruf yang sama makhrajnya dan sifatnya serta penulisannya wallahu a'lam bissawab.